سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya selalu mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Bapak-Ibu kembali kita semua bisa berkumpul bersama dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini Bapak Ibu dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang di samping memberatkan timbangan amal soleh kita nanti, juga kita bertawassul kepada Allah dengan yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Insyaallah materawan. Nggih, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, malam hari ini kita melanjutkan kitab salat bab salat tatawu. Tetapi kita akan membahas salat duha. Kalau yang hadis-hadis kemarin kan tentang salat witir nggih. Sekarang salat duha. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 4 rakaat, wa yazidu masya Allah, dan beliau menambah sesuai yang dikehendaki Allah Ta'ala. Okay. Jadi ini menunjukkan bahwa sholat duha disyariatkan, betul? Disyariatkan. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan menambah sesuai dengan yang dikehendaki Allah Ta'ala. 4 rakaat di sini Bapak Ibu, apakah dengan satu salam? Tidak, dengan dua kali salam. Karena kan ada hadis salatul laili mafna mafna, ya kan, salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu dalam riwayat lain salatul laili wan nahar. Jadi salat malam dan salat siang itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi meskipun ada yang namanya qobliyah zuhur, berapa rakaat Bapak Ibu qobliyah zuhur? Pinten, Pak? 4. Nah, itu cara mengerjakannya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus bagaimana kalau orang mengerjakan 4 rakaat 1 salam? Nah, itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah melakukan yang genap itu dengan 2 kali salam, dengan 1 kali salam. Tapi kalau witir pernah. Sudah kita bahas dulu nih Bapak Ibu nggih. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, walahu, dan diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Muslim, anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat, bahwa Aisyah ditanya, Ditanya apa? Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallid duha? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa salat duha? Qalat Aisyah mengatakan, la, tidak. Illa an yaji'a min maghibihi, kecuali ketika beliau datang dari keghaibannya. Maksudnya ketika beliau datang dari safar. Loh, kok seakan-akan hadis ini bertentangan, kan begitu? Nah, nanti kita jelaskan Bapak Ibu. Jadi Aisyah itu ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallid duha? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa mengerjakan salat duha? Kata Aisyah, la, tidak. Illa an yaji'a min maghribihi, kecuali beliau datang dari keghaibannya. Apa tadi keghaibannya? Safar. Nggih. Makanya hadir sama ghaib. Hadir itu ada, hadir bahasa kita. Ghaib berarti kan absen. Nah, beliau absen karena lagi safar. Walahu, dan diriwayatkan oleh Muslim, anha, dari Aisyah, dia berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhatad duha. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit pun mengerjakan subhatad duha, itu salat duha. Wa inni la usabbihuha, tetapi aku mengerjakannya. Nah, semua hadis ini sahih Bapak Ibu. Semua hadis ini sahih. Seakan-akan bertentangan, betul? Halo? Seakan-akan bertentangan. Tapi yakinlah Bapak Ibu, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Khuzaimah, beliau mengatakan jika ada dua hadis yang sama-sama sahih, kemudian seakan-akan bertentangan, bawa ke saya, kata beliau gitu, pasti nanti tak kombinasikan. Karena memang hadis itu Pak, kalau sahih enggak mungkin bertentangan dengan Quran, enggak mungkin satu sama lain saling bertentangan. Kenapa? Karena satu sama lain itu menafsirkan. Gitu loh, menafsirkan, dan kadang-kadang itu penjelasan sesuai dengan kondisi, mungkin pas waktu itu memang seperti itu, mungkin kondisi yang lain berbeda, kan begitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tiga hadis ini semuanya berkaitan dengan hukum sholat apa? Sholat duha. Sholat duha. Jadi sholat duha itu hukumnya sunnah. Nah, banyak sekali dalilnya Bapak Ibu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku wasiat tiga perkara. Apa Bapak Ibu ada yang tahu? Wasiat tiga perkara itu apa? Dalam salat nabi. Bismillah. Memberi wasiat tiga perkara. Nggih. Jadi Abu Hurairah itu berkata, "Ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku wasiat tiga perkara. Lan ada ahunna hatta amut, yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Pernah dengar? Belum ya? Bismillah. Dalam meminta maaf. Dalam bayar utang. Iya, tiga perkara ya. Yang pertama itu siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr, berpuasa tiga hari tiap bulan. Nggih. Pokoknya tiap bulan itu Bapak Ibu panjenengan berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Itu sebetulnya bisa kapan saja. Pokoknya 1 bulan. Tetapi yang paling afdol tadi itu ayyamul bid, yaitu malam yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Dan itu dalam satu hadis itu Bapak Ibu adalah seperti sholat seperti puasa 1 tahun. Ini yang pertama. Jadi memberi wasiat itu adalah bisyami thalathati ayyamin min kulli syahr, berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Itu hari apapun boleh. Ya, pokoknya jangan menyengaja hari Jumat. Kita enggak boleh puasa hari Jumat, enggak boleh puasa hari Sabtu ya. Biar tidak tasyabuh dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi kalau misalkan karena kemarinnya puasa atau nyambung nanti Sabtunya juga puasa, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau menyengaja hanya Jumat aja, dilarang. Oke? Dilarang kecuali kalau Sawalnya kita kemarin puasa Sawal, kan puasa 5 hari, terus tidak poso lagi, tinggal 1 tok hari Jumat. Nah itu beda lagi. Ya itu termasuk perkara yang karena memang kondisinya seperti itu, maka insya Allah enggak menjadi masalah. Ya, yang kedua, warok atayid duha, dan sholat 2 rakaat duha. Ya jadi ini tiap hari Bapak Ibu. Nah paling minim sholat duha berapa rakaat? 2 rakaat. Paling banyak berapa? Paling banyak itu tidak ada batasan. Jadi paling banyak itu tidak ada batasan. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian yang ketiga, wa an utiro qabla an anam, dan hendaknya aku sholat witir sebelum tidur. Jadi witir itu memang afdolnya Bapak Ibu adalah sepertiga malam. Tapi kan kondisi orang kan beda-beda. Ada yang mudah bangun jam 3 karena dia habis isak wis tidur. Ada orang yang baru tidur itu jam 12 Pak, mungkin karena faktor pekerjaan dan lain sebagainya. Daripada nanti tidak bangun kesubuhan, mending sebelum tidur witir dulu. Berapa? 1 rakaat boleh, 3 rakaat monggo, 5 rakaat tidak menjadi masalah. Kalau misalkan nanti bangun, tinggal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi hadis-hadis ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa sholat duha itu disyariatkan. Nah, bagaimana dengan perkataan Aisyah tadi yang katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah sholat duha, tetapi dia mengerjakannya, kan tetap menunjukkan bahwa sholat duha itu dikerjakan, kan begitu kan? Karena dia mengerjakan, kan begitu. Dan tentunya ketika Aisyah mengerjakan sholat duha, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu. Ketika beliau diam saja, berarti itu adalah disyariatkan. Lah terus bagaimana kok Aisyah mengatakan aku enggak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duha? Nah itu kan dibantah juga dengan hadis sebelumnya yang juga Aisyah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat. Nah, kemungkinan yang pada waktu Aisyah mengatakan aku enggak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duha sama sekali, itu mungkin pas kondisi ketika Nabi enggak di rumah, atau mungkin ketika Nabi di mana dan Aisyah tidak tahu, sehingga dia enggak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha. Jadi ini kondisi itu berbeda-beda Bapak Ibu. Memang kembali kepada hadis-hadis tadi Bapak Ibu yang kita baca nih, hadis 3 ini yang semuanya dari Aisyah, itu ada kelompok yang mengatakan wis kalau begitu kita tidak sholat duha. Ada kelompok seperti itu. Kemudian ada kelompok kedua yang mengatakan enggak, kita harus mengerjakannya ya, tiap hari 2 rakaat minimal. Nah, ini yang benar begitu. Kalau meninggalkan sama sekali ya enggak, karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada siapa tadi Bapak Ibu? kepada Aisyah, yang 3 perkara tadi loh. Kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Nawawi berkata, wa kaunu sunnatid duha sunnatan, dan keberadaan sholat duha adalah suatu sunnah. Sunnah itu apa Bapak Ibu? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, tapi hitung-hitungannya kan rugi gitu loh. Nggih. Wa kaunu sunnatid duha sunnatan, dan keberadaan sholat duha itu adalah sunnah, kata Imam Nawawi, huwa madhabu jumhuris salaf, itu adalah madhab mayoritas ulama salaf. Begitu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, hadis berikutnya ini malah menguatkan, ya malah menguatkan. Wa an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awabin hina tarmadul fisal, salatnya orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertaubat, hina tarmadul fisal adalah ketika anak-anak unta kepanasan. Jadi al-fisal itu Bapak Ibu jamak kata fasilun. Fasilun itu artinya anak unta. Tarmadu tarmadu ya, itu padang pasir ketika panas itu namanya ar-ramdha. Namanya apa? Ar-ramdha. Nah, ini tarmadu itu berarti merasa kebakar. Ya, merasa kebakar karena saking panasnya. Nah, itu jam berapa? Itu jam-jam 10, jam-jam 9 di Madinah itu, Pak. Ketika musim panas ngapunten jam 8 sudah panas gitu. Nggih. Tapi kalau di kita ya paling jam-jam 10 ya, itu kan sudah mulai kepanasan. Ngaup lah, sudah ngaup, sudah kepanasan. Ibaratnya kalau ayam itu dijemur, burung dijemur itu sudah mangap-mangap itu. Kalau enggak segera dianu kan bisa mati kaliren, nggih. Nah, itu sholat duha adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatnya orang-orang yang bertaubat itu ketika anak-anak unta kepanasan. Nah, hadis ini menjelaskan Bapak Ibu bahwa waktu sholat duha kapan dimulai? Yaitu ketika matahari meninggi sepanjang ukuran tombak. Jadi kalau di sini itu ada tulisan tulu, tulu itu baru terbit. Terbit itu kan ini kan bundaran matahari ya. Kalau begini ini baru tulu Bapak Ibu atau syuruk. Ya. Nah, ini ditunggu dari tulu ini kira-kira 15 menit atau 10 menit, ini nanti sudah seukuran panjang tombak, baru itulah awal waktu sholat duha. Sebelum ini tidak boleh, itu waktu yang dilarang, remeng-remeng tidak boleh Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika sudah tut sini syuruknya ya, maka panjenengan menunggu berapa menit? 10 menit baru kemudian sholat. Nah, cuma begini, biasanya panjenengan ini subuhnya kan tidak mengikuti ini kan? Iya, nggih Pak. Biasanya mundur berapa menit subuhnya? 8 menit. Ya berarti nanti kalau tuluknya harus nunggu juga, jangan mengikuti ini. Ini dibuat anu, dibuat tepat waktu atau gimana umum waktunya? Waktu timernya ini loh. Ikuti kalender. Oh nggih, berarti kan nanti kalau syuruknya jangan ngikuti ini, berarti lebih mundur lagi kan gitu nggih. Iya. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah, Sampai kapan? Jadi mulai terbitnya apa tadi matahari, kemudian meninggi seukuran tombak dari permukaan bumi, itu dikira-kira gitu aja, enggak usah kemudian kita ambil galar berukur, wah itu terlalu apa ya, terlalu iya. Jadi dikira-kira aja insyaallah meninggi gitu kan. Nah, itu terus sampai sebelum zawal. Zawal itu apa? Sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat. Jadi ini kan matahari kan di tengah-tengah, yang bayang-bayang itu kita injak Bapak Ibu. Ini kalau dia kemudian tergelincir ke sini, itu sudah datang waktu sholat zuhur. Jadi kita perkirakan kalau misalnya zuhur itu 11:30 pas, berarti paling 10 menit sebelum itu sudah habis waktu duha. Berarti jenengan jam 11 sholat duha boleh, masih boleh, nggih. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Nah, hadis yang bersama kita ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa waktu yang paling afdol untuk mengerjakan sholat duha, paling afdol berarti paling banyak pahalanya, adalah ketika panas-panasnya matahari. Yeah. Karena sangat panasnya, maka anak-anak unta itu merasa kepanasan. Kenapa sholat duha disebut dengan sholatul awabin? Ya, li'annahum abu, karena mereka kembali, warohalu ila ta'atillah, dan berangkat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu semua orang sibuk dengan perdagangan mereka, dengan pekerjaan mereka, dengan pertanian mereka ini menyempatkan diri untuk sholat duha. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau ada yang mengatakan lo bukannya sholat awabin itu setelah maghrib, itu enggak ada dasarnya. Jadi sholat awabin itu adalah sholat duha, dan waktunya yang paling afdol adalah ketika anak unta kepanasan. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qal, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholat duha thintai ashrata rakaatan, barang siapa sholat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, niscaya Allah membangun baginya istana di surga. Hadis ini dhaif Bapak Ibu. Nggih, hadis ini dhaif. Tetapi menjadi kuat dengan hadis-hadis lain yang mendukung gitu. Jadi memang sanadnya dhaif tapi maknanya sahih gitu. Sanadnya dhaif tapi maknanya sahih, sehingga bisa dikatakan hasanun li ghairihi. Jadi hadis ini hasan karena dia dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Jadi boleh diamalkan. Misalkan panjenengan sehari semalam itu kan kadang-kadang kan enggak sempat ya sholat 12 rakaat, yang 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur ya, 4 rakaat setelah zuhur atau 2 rakaat, kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kadang-kadang enggak bisa, bisanya zuhur harus enggak apa-apa. Kita pengen bangun istana gitu kan, qasr, qasr itu istana, dengan sholat duha 12 rakaat. Gitu Bapak Ibu. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk rumahku, fasallat duha 8 rakaatin, maka beliau sholat duha 8 rakaat. Nah, berarti kan ada penyebutan 8 rakaat, ada penyebutan 12 rakaat. Kesimpulannya sholat duha itu berapa rakaat? tidak terbatas. Oke. Jadi pokoknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, riwayat hadis tentang sholat duha dari Aisyah ini kan macam-macam. Ya, tadi dikatakan bahwa Nabi itu sholat duha 4 rakaat, ya, terus menambah sekehendaknya. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha berapa rakaat? 8 rakaat. Kemudian ada riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat duha kecuali ketika pulang dari safar. Kemudian riwayat mengatakan aku nggak pernah lihat Nabi itu sholat duha, tapi aku melakukannya, kan begitu. Nah, ini Bapak Ibu, ini hadisnya semua sahih gitu loh. Hadis ini semuanya adalah sahih, tetapi intinya semuanya menegaskan bahwa sholat duha itu disyariatkan. Adapun beda-bedanya Aisyah menyampaikan itu kan tergantung kepada kondisi saat itu. Ya contohnya begini, ya misalkan jenengan sebagai suami istri pas di rumah, kan kadang-kadang pagi di situ, kadang endak, kadang melakukan ini, kadang melakukan itu. Nah pas melakukan ya dikatakan melakukan, pas tidak maka dikatakan tidak. Dan terkadang melakukan tapi di tempat lain, kan istri tidak tahu, kan begitu. Makanya untuk perkara-perkara Bapak Ibu yang itu masalah rumah tangga, kan kadang-kadang ada perbedaan hadis antara istri-istri Nabi dengan sahabat, kan itu yang dikuatkan adalah apa, hadis yang diriwayatkan oleh istri-istri Nabi, karena mereka yang paling ngerti dengan masalah rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Rasul pas di luar, ketika safar, ketika jihad, kadang-kadang kan istri Nabi juga meriwayatkan. Nah, tapi ketika bertentangan dengan para sahabat yang ikut jihad, maka tentu dikuatkan apa, riwayat para sahabat yang ikut jihad, karena istri kan tidak ikut jihad gitu loh kadang-kadang. Kecuali memang dia waktu itu ikut serta dalam peperangan, maka beda lagi urusannya. Ya begitu Bapak Ibu. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa sholat duha itu tidak terbatas dengan jumlah. Boleh 12 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh lebih dari itu, insya Allah tidak menjadi masalah. Ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan sebelum kita masuk ke sholat jamaah. Ini kita mau mau ganti topik, silakan. Ya. Karena suatu hal, misal lupa ataupun ada suatu situasi yang diperlukan, itu hingga akhirnya waktunya habis. Apa? Hingga waktunya habis. Nah, saya pernah mendengar ada istilahnya yang diperbolehkan membuat waktu. Iya, jadi kalau ini kan pertanyaannya, kita tuh biasa rutin tidak pernah meninggalkan sholat duha misalnya, atau sholat 12 rakaat rawatib begitu, atau sholat malam kita nggak pernah meninggalkan. Terus ada suatu hari yang kita itu mungkin kesibukan, kecapean, lupa gitu. Apakah perlu dikotok? Tidak perlu. Jadi kalau kita memang itu sudah kebiasaan kita, maka perlu dikotok. Ya, maka perlu dikotok. Tapi kalau kita tidak biasa melakukan, pengen melakukan nggak jadi, tidak usah gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ada riwayat beliau itu sholat sunnah setelah asar, kan? Setelah sholat asar, padahal beliau melarang. Nah, itu rupanya beliau itu biasanya sholat ba'diyah zuhur, cuman pada suatu ketika beliau nggak sempat mengerjakan karena mendamaikan diantara kabilah yang lagi bersengketa, maka Nabi ingatnya setelah asar, beliau pun mengerjakan setelah asar. Dan juga bagi orang yang biasa mengerjakan sholat witir, ya, kalau dia sudah istiqomah tiap malam mengerjakan sholat witir, suatu ketika kok lupa, ingatnya waktu duha, maka dikodok Bapak Ibu. Kalau biasanya 3 rakaat, maka mengerjakan sebagai kodok itu 4 rakaat 2 kali salam. Kalau biasanya 5 maka diqadha 6 rakaat. Kalau biasanya 1 rakaat, lo boleh tahu witir 1 rakaat, boleh enggak apa-apa daripada enggak belas, ya kan, mending 1 tiap hari kan gitu. Nah, kalau kemudian enggak mengerjakan maka diqadha pada waktu duha 2 rakaat. Insyaallah begitu. Ya, jadi kalau memang kebiasaan kita itu bagusnya diqadha. Ya, bagusnya diqadha. Apakah wajib? Ya enggak, uang itu kan salat sunnah. Sunnah itu lo bukan wajib. Nggih. Dan kita jangan pernah sampai menyia-nyiakan wajib demi apa? Demi mendahulukan yang sunnah, enggak boleh. Wajib tetap wajib. Mending kita enggak pakai sholat sunnah tapi wajib yang paling utama, daripada lebih mengutamakan yang sunnah kemudian yang wajib terlantar. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi monggo silakan. Nggih. Sholat wajib. Sholat duha. Ya. Sholat duha. Terputus. Nggih. Kita putuskan kepada raja. Tapi sudah selesai sampai salam. Nggih. Apakah boleh kita melakukan sholat? Tamunya pulang. Oh iya. Jadi apakah boleh kita itu sudah sholat duha 2 rakaat, pengennya 8 gitu kan? Terus ada tamu. Boleh enggak kita melanjutkan lagi setelah tamunya pulang? Boleh, enggak menjadi masalah. Saya kira baru 1 rakaat ono tamu dibatalkan, tamune boleh tambah 1 lagi, itu enggak boleh. Nggih, kalau makanya saya tadi bertanya apakah sudah sampai salam, itu enggak menjadi masalah. Gitu. Insyaallah begitu, nggih. Monggo yang lain Bapak Ibu silakan. Yang mana? Iya. Jadi yang paling afdol itu tanggal 13, 14, 15 berurutan. Tapi kalau enggak sempat itu, apakah tanggal 1, nanti tanggal 5, nanti tanggal 7 enggak berurutan enggak apa-apa. Nggih, pokoknya dalam 1 bulan itu 3 hari. Nggih. Tapi yang paling afdol tanggal 13, 14, 15. Kan kadang-kadang orang itu kan beda Bapak Ibu. Kalau iklim di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram gitu, itu kan kelihatan sekali gitu loh. Jadi orang itu pada puasa semua, Senin Kamis itu pasti banyak hidangan itu di dalam Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Memang untuk nyediain orang-orang yang berpuasa. Bahkan di Madinah itu, di Masjid Nabawi itu tiap hari itu ada. Ada buka puasa. Nah itu kenapa kok tiap hari? Katanya untuk menyediai orang yang sehari puasa, sehari ndak gitu loh Pak. Jadi kalau misalkan ada orang gitu tinggal di Masjid Nabawi, nggak ada rumah, nggak ada hotel, nggak ada nyasi, maka insya Allah ndak akan mati. Apalagi ada air zam-zam kan? Abu Dzar itu kan ketika di Makkah mau berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan lama Bapak Ibu. Itu karena takut ya, karena diancam kan. Itu selama di Makkah hanya minum air zam-zam tok, itu gemuk dia. Makanya kan ada hadis ma'u zam-zam lima syuriba minhu. Air zam-zam itu tergantung untuk apa diminum. Jadi kalau diminum niatnya biar gemuk, biar menghilangkan dahaga, dahaga hilang. Niatnya biar hilang laparnya, hilang. Niatnya biar hilang jinnya, hilang. Niatnya biar sembuh penyakitnya, ya, hilang. Karena memang itu keutamaan air zam-zam. Oke? Air zam-zam. Itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekarang hadis tentang sholat berjamaah dan imamah. Saya bacakan An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Jadi ini riwayat muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar. Sementara muttafaqun alaihi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau tadi 27, yang ini 25 bagian ya. Jadi salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 25 juz'an gitu. Jadi salat berjamaah lebih afdal dari salat sendirian dengan 25 bagian. Ya, intinya begitu Bapak Ibu. Insyaallah maknanya itu sama, intinya salat berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian. Tapi kadang-kadang begini Bapak Ibu, kita tuh pengen mendapat pahala jamaah gitu loh. Nah, rupanya ketika kita di masjid cepet salatnya, terutama rakaat ketiga dan keempat. Kita pengen baca Al-Fatihah sampai genap, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah ruku. Kita mau jangkepkan balapan, ketika ruku mungkin dia sudah sujud gitu kan imamnya. Nah, kalau kita mengikuti imamnya, wah, kita enggak baca Fatihah sampai sempurna. Padahal Fatihah itu adalah rukun. Kalau ditinggalkan salat tidak sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Jadi hati-hati, Pak. Mending kalau panjenengan ingin mendapat jamaah, terus kemudian loh kok enggak sempat baca Fatihah sempurna, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ruku imamnya. Ya, setelah salam jenengan salat lagi sendiri, nggih. Setelah salam jenengan salat lagi sendiri. Nah, kalau kita tahu seperti itu, maka kita mencari Pak masjid-masjid mana sing kita itu bisa khusyuk salat di sana, bisa jangkep baca Fatihahnya, kan begitu. Adapun masjid yang sholatnya cepat, ya kita jangan ke sana. Oke, nanti balapan lagi begitu. Oke. Dalam? Iya, ya kalau memang secara pengalaman seperti itu, ya mending jangan ikut jamaah. Ketika misalkan zuhur 11:30, nanti sekiranya orang sudah pada buyar, kita jam 12 itu baru kita mampir sholat gitu. Iya, jadi mending sholat sendiri dalam kondisi seperti itu. Iya. Malah itu kadang-kadang kita tuh sudah enggak baca bismillah loh, cek bisa lutut itu masih enggak lutut. Iya. Ya, jadi Al-Fatihah itu penting Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita itu salat Fatihahnya enggak jangkep. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Rob yang jiwaku dalam tangannya. Berarti ini Nabi Muhammad bersumpah dengan apa? Dengan sifat Allah Ta'ala, yaitu dengan tangan. Ini menunjukkan bahwa Allah punya tangan Bapak Ibu. Nggih. Seperti apa tangan Allah? Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan siapapun, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Yang Maha mendengar pasti mempunyai pendengaran. Yang Maha melihat pasti memiliki penglihatan. penglihatan. Tapi apakah kita bisa mengatakan penglihatan Allah seperti penglihatanku? Ya tidak boleh. Karena laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan siapapun. Ya. Juga walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak serupa dengan siapapun. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala, Bapak Ibu, ketika disebutkan Allah punya wajah, Allah tertawa, Allah berlari, Allah punya kaki, gitu kan, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara, ini semua adalah sifat-sifat hakiki sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna, makhluk maha lemah. Makhluk maha, maha lemah. Penghinaan kalau Allah yang maha sempurna itu diserupakan dengan makhluk. Sekarang seperti gini, ada pedang dari besi gitu kan, dikatakan begini, pedang ini loh lebih tajam daripada tongkat itu gitu. Itu penghinaan enggak? Ya penghinaan, untung pedang kok disamakan dengan tongkat. Misalkan orang bilang, wah Fortuner itu loh lebih bagus daripada Cherry tahun 80 gitu. Ya penghinaan itu, enggak kelasi. Fortuner itu ya kelasnya Pajero gitu. Nah ini Cherry. Misalkan ya, Mas Arif ini beli kedeguren, beli CBR 150 gitu. Terus lo CBR sampean kok luwe apik teko CDI-ku Suzuki yang kadang-kadang gitu lah. Itu penghinaan ya. Penghinaan atau malah kekufuran. Kenapa kekufuran? Karena makhluk disamakan dengan kholik. Ya, jadi kita tidak boleh bertanya seperti apa tangan Allah, karena kita tidak tahu, bapak ibunya kita tidak pernah tahu, dan tidak boleh diartikan dengan kekuasaan. Kenapa? Kalau diartikan dengan kekuasaan, akhirnya Allah kan tidak punya tangan jadinya, ya, seperti itu. Kemudian waladhi nafsi biyadi, demi Rob yang jiwaku dalam tangannya. Laqad hamamtu, sungguh aku benar-benar berazam. Apa berazam? Berkeinginan kuat. An amuru bihatobin fayuhtatob, ya. Untuk memerintah seseorang mengumpulkan kayu, kemudian kayu dikumpulkan. Thumma amuru bisolati fayu'adzan laha. Kemudian aku memerintahkan sholat untuk dikumandangkan azannya. Thumma amuru rajulan faya umman nas. Kemudian aku memerintah seseorang untuk mengimami manusia. Thumma ukhalifa ila rijalin. Kemudian aku pergi mendatangi orang-orang. La yashhaduna sholata, yang tidak menghadiri sholat. Fauharriqa alaihim buyutahum, kemudian aku bakar atas mereka rumah-rumah mereka. Ini Bapak Ibu satu hadis yang sama, tapi para ulama itu berbeda pendapat menyikapi tentang hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan sholat berjamaah itu syarat. Berarti apa maknanya? Berarti kalau sholat itu tidak berjamaah tidak sah, gitu. Ada yang mengatakan wajib, ya sholat berjamaah. Berarti kalau nggak berjamaah nggak ada udzur dosa, gitu kan? Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Ya meskipun sunnah muakkadah, tetapi memang Nabi saw tidak pernah, beliau itu tidak berjamaah baik dalam kondisi safar maupun tidak safar. Nah. Dari sini Bapak Ibu itu para ulama mengatakan lo berarti sholat berjamaah itu wajib hukumnya. Nah buktinya itu loh, Nabi itu mau membakar mereka yang gak ke masjid, gitu kan? Mau membakar. Sementara yang bilang sunnah muakkadah, lah kalau kalau memang wajib itu loh Nabi malah gak ikut berjamaah, ya kan? Nabi malah gak ikut berjamaah, malah beliau ingin membakar kan gitu. Satu, yang kedua, ini Nabi itu enggak jadi melakukan. beliau cuma ngancam saja gitu loh. Nah itu dalil mereka yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Intinya begini Bapak Ibu, kita enggak usah ini wajib atau sunnah muakkadah ya. Intinya kita kalau bisa setiap sholat itu diusahakan berjamaah di masjid gitu kan, berjamaah di masjid. Kemudian Nabi melanjutkan, walladzi nafsi biyadihi, demi Rob yang jiwaku dalam tangannya, lau ya'lamu ahaduhum, sekiranya seseorang dari mereka tahu, annahu yajidu arqan saminan, bahwa dia itu akan mendapat sampil yang gemuk, atau sampil ini sambil kambing ya ya ya. Arqan saminan, tulang yang penuh dengan daging, kalau ayam itu pahanya gitu ya. Ya, sambil yang gemuk, au mirmataini hasanatain, atau mirmatan, mirmatain itu adalah yang diantara dua rusuk kambing. Jadi daging diantara dua rusuk. Daging apa itu? Halo, artinya apa itu artinya? Mirmata ini. Iga. Iga. Jadi kayak iga apa? Soto iga ya. Jadi au mirmata ini hasanata ini atau iga tadi yang indah, la syahidal isya'a, pasti dia mendatangi sholat isya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, sifat orang bertakwa dalam surat Al-Baqarah itu kan pertama kali hudalil muttaqin, kata Allah ya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa siapa mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang mengimani perkara ghaib. Jadi memang yang mendorong orang kan baru kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi, baru kemudian wa yuqimuna sholata, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi pemicu orang untuk senantiasa sholat, untuk senantiasa infak itu ketika dia punya iman kepada yang ghaib bahwa Allah pasti memberiku pahala besar gitu. Makanya ketika iman kepada yang ghaib ini hilang, surga enggak ngerti, neraka juga enggak tahu, akhirnya yang dia jadikan cita-cita itu yang kelihatan aja. Ngapain aku sholat, ini enak kerja, timbangan aku tambah berkurang bayaranku misalnya ya kan. Makanya tukang-tukang bangunan itu ada yang sholat, enggak ada yang sholat, jumatan enggak jumatan, ya Allah gitu. Gitu loh Allah subhanahu wa ta'ala itu Bapak Ibu ya. Gitu masih sedikit rezeki mereka itu. Ada tetukang yang sholat, coba 1001 ada tapi juarang sekali, rata-rata ndak sholat ndak jumatan gitu kan ya apa ndak, bahkan padahal itu bangun masjid gitu, pas wai adhan itu lo gak sholat pak. Itu kewajiban takmir itu untuk mendakwai mereka biar sholat gitu kan. Cek sholat, mau sholat aja itu lo cek sulit deh. Makanya di sini sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, andaikan mereka itu ketika datang ke masjid dikasih sampil, barang siapa sholat isya di Masjid Al Ikhlas akan mendapatkan sampil. Wah, itu belum ada, harus penuh masjid ya. Atau mendapatkan iga, atau wes gak usah gitu, siapapun yang datang dapat uang 50.000 gitu, teko kabeh rame gitu kan. Itu karena orang itu karena tidak punya iman, jadi apa-apa itu dihitung dengan dunia, ya. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu dalam hadis yang lain, andaikan mereka mengetahui apa yang ada pada shof pertama, ya, dan apa yang ketika sudah azan, ya, ketika dia sudah di masjid saat azan, pahalanya, andaikan mereka mengetahui pahalanya, pasti akan mendatangi keduanya meski dengan merangkak. Ada hadisnya di sini nanti. Ya, jadi ini penjelasan tentang hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Yang paling kuat itu Bapak Ibu. Ya, kalau mayoritas ulama sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dan bagi kita pribadi kita berusaha semampu mungkin untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Cari masjid-masjid mana yang kita bisa sholat dengan khusyuk, kita bisa sholat berjamaah dengan baca Fatihah genap, kita bisa zikir dengan apa sempurna, kita bisa ba'diyah qobliyah dengan khusyuk, kan begitu. Nah, itu harus kita cari memang. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Ya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Artinya apa? Orang munafik itu masih sholat. Ya, orang munafik itu masih sholat. Kalau ada orang aku muslim tapi enggak sholat itu kafir itu, Pak. Kalau dianggap munafik berarti penghormatan. Kenapa? Karena orang munafik masih sholat. Buktinya Nabi mengatakan sholat yang paling berat atas orang munafik adalah sholat isya wa sholatul fajr dan sholat fajar. Walau ya'lamun ma fihima, andaikan mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya, pahala maksudnya, la atauhuma walau habwan, pasti mereka mendatangi keduanya meski dengan merangkak. Ya. Nah, nanti ada riwayat lain itu yang itu, saf pertama dan datang ketika azan, gitu Bapak Ibu. Jadi ini menunjukkan tentang besarnya pahala yang didapat ketika seseorang mengerjakan sholat isya dan sholat fajar. Kenapa kok khusus isya dan fajar? Orang munafik Bapak Ibu, itu kan kata Allah Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika mereka berdiri untuk sholat mereka malas, yura'unan nas, mereka riak tok sholatnya itu. Makanya ketika subuh dan isya yang sudah jarang orang, ya, itu gono sing ketok males mereka gitu. Itu jangan sampai jadi penyakit kita Bapak Ibu. Kalau kita merasa berat, waduh jangan-jangan kita ini munafik gitu kan. Gitu. Jadi ini menunjukkan besarnya sholat isya, ya, besarnya pahala sholat isya dan sholat fajar. Sampai Nabi mengatakan, andaikan mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, pasti dibelan-belani datang meskipun merangkak, ya, meskipun merangkak. Jadi meskipun cacat, tidak punya kaki atau apa gitu kan, mungkin terluka, tapi andaikan itu berwujud sesuatu yang terlihat pahalanya itu, pasti dibelan-belani datang meskipun merangkak. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki buta. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Tidak ada seorang pun yang menuntun saya ke masjid. Farakhosolahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah atau keringanan untuknya. Ya, ini tidak apa-apa gitu kan. Falamma walla, tapi ketika orang itu sudah berpaling, sudah pergi, da'ahu dipanggil lagi. Faqala, beliau bertanya, hal tasma'un nida'a bisolati, apakah engkau mendengar panggilan sholat adzan? Qala na'am, dia menjawab nggih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, kalau begitu datangilah. Nah, ini yang menjadi dalil para ulama yang mewajibkan sholat berjamaah gitu loh. Inilah buktinya, orang buta saja disuruh datang padahal buta gitu ya. Maka bagaimana dengan yang tidak buta? Jadi saking pentingnya sholat berjamaah. Ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Monggo, nggih. Gimana? Iya, jadi pertanyaannya itu bagaimana hukumnya kalau kita pas lagi rapat misalnya kemudian datang waktu sholat itu kita apakah afdolnya sholat dulu atau menyelesaikan rapat dulu gitu ya? Iya, terutama yang waktunya panjang. Kalau misalkan kayak kajian misalkan antara maghrib sampai isya gitu kan? Misalkan masih panjang waktunya dan mereka nanti kalau selesai paling mentok mungkin jam 8 gitu kan ya, padahal isanya mungkin 6:30 gitu, paling mentok jam 8. Tapi jika mereka kemudian berjamaah bareng-bareng di masjid ya maka gak menjadi masalah gitu ya, karena memang itu pas kondisi di masjid. Tapi kalau ada kayak rapat misalkan, rapat di kantor itu kalau rapat kan gak mari-mari ya, mending bagusnya dibuat sholat. Kemudian bagi orang kadang-kadang begini Bapak Ibu, kayak hajatan apalagi perempuan yang dirias, kalau lagi haid gitu enggak menjadi masalah gitu kan. Tapi kalau pas enggak haid ojo wudhu kula lu apa luntur kabeh misalkan begitu ya. Atau orang yang lagi kurban ya, pas Idul Kurban itu kan bagian etet-etet itu ya memang anjirnya dia enggak sholat Pak gitu. Hati-hati Bapak Ibu, jadi kalau panjenengan nanti pas Idul Kurban, tukang jagalnya itu harus orang yang sholat. Karena apa? Karena orang yang tidak sholat, ya, itu nanti sembelihannya tidak halal. Kalau mereka neteli, beteti, nguliti, tidak menjadi masalah. Ya. Tapi kalau nyembelih, jangan. Kalau nyembeli jangan, usahakan si nyembeli itu sing sholat-sholat lah. Sembeli seret, mari, biar mereka nanti yang mengeksekusi kan begitu. Ya, jadi wallahualam menurut saya, kalau perkara-perkara yang itu adalah urusan dunia, sholat itu adalah sesuatu yang paling penting. Ketika Nabi ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, beliau mengatakan as-shalatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Berarti maknanya apa? Kebalikannya apa? Perkara yang paling dibenci Allah apa? Adalah yang nunda-nunda salat. Makanya fawailul lil musallin, kebinasaan bagi orang-orang salat, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dan makna lalai di sini itu menunda-nunda sholat tanpa ada uzur, tanpa ada uzur. Yeah. Dan kalau misalnya rapat, meskipun waktunya panjang habis isya gitu kan, tapi orang-orang pada sholat di masjid gitu kan, ya mending jamaah dulu. Ya mudah-mudahan dengan kita menghadap Allah Ta'ala dulu nanti mendapat keberkahan, sehingga dalam rapat itu segera mendapat solusi kan begitu. Yeah, jadi kita jangan gampangan masalah sholat. Insyaallah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Iya. Ya, ya kalau seperti itu mungkin tidak menjadi masalah. Ya mungkin tidak menjadi masalah. Ya, karena kan memang ada waktunya dan memang kondisinya bekerja. Tapi kalau bisa, kita itu kalau sebagai seorang muslim itu kan mencari pekerjaan yang bisa sholat tepat waktu gitu. Tapi kalau tadi kan insya Allah masih waktunya. Dan seorang muslim itu kalau mencari pekerjaan, jangan sampai pekerjaannya ganggu sholat. Misalnya pekerjaan tapi nggak bisa terawih gitu kan. Pekerjaan tapi nggak pernah bisa jumatan, pekerjaan tapi mesti nunda-nunda sholat terus, mending ditinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man taraka syai'an lillah aw wadahu Allahu khairam min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti diganti Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya, insyaallah begitu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala, jika ada yang salah dari saya sendiri, semoga Allah segera membenarkan yang salah. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.